aku sakiti hatimu. Ataukah prasangka mengduakan cintaku, oh kekasih? Semuanya tiada ku lakukan, tapi mengapa engkau tak pernah peduli? Mungkinkah semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu setulus hati? Biarlah rela aku menahan demi keutuhan cinta kita berdua. Rindianmu kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindu ini bunga hati saya, maafkanlah kira ku bersalah. Ku harapkan sucinya cinta padaku, ku harapkan hatimu hanya untuk diri.